بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Kita masuk ke pembahasan baru. Niyabah Al-Fathah Anil Kasrah. Belum ya? Jamaknya sekarang. Qala Al-Muthaymin rahimahullahu ta'ala, saya ulangi dari law qala qailun qala lahum abahum inna abukum yuhibbu an tabarru bi abakum khataun. Ini keliru. Ya, karena Asmul Hamzah itu marfu dengan waw. Harusnya qala lahum abuhum. Asmul Hamzah mansub dengan alif. Harusnya inna abakum. Asmul Hamzah makhfud majrur dengan ya. Harusnya antabarru bi abikum. Sehingga dalam kalimat ini tiga kesalahan. Qalahum abahum inna abukum yuhibbu antabarru bi abakum. Keliru. Ini khata, salah. Tiga poin tadi. Lakin liyu'lama, hendaknya diketahui, liyu'lam anna ba'dal arabi yalzamul asmal khamsah al-alif da'iman. Tapi hendaknya diketahui bahwasanya sebagian orang Arab ya terus-menerus ya mengirab asmal khamsah dengan alif. Yaqulu qala abakum in abakum yuhibbu an tabarru bi abakum dugha. Ada satu dugha dari sebagai mereka, dughatul qasr. Al-Hattab dalam Mutammimah menyebutkan bahwasanya asmul khamsah itu ada tiga, bisa dengan i'rabul huruf, ya bisa dengan i'rab naqs dengan harakat, ya ada yang dengan lughatul qasr ini dengan alif terus-menerus. Wa la hadza qaulu syair in abahum wa aba abahum qad balagha bi majdi ghayataha. Asyahid au aba abaha. Seharusnya au aba abiha. Tapi lughah. Sebagian Arab mereka membaca dengan lughatul qasr, terus dengan alif. Idzan takunu ya'u alamatil hafli fi salasati mawadi'a. Jika demikian, ya menjadi tanda hafad pada tiga tempat. Fil asma'il khamsah bisyuruti as-sabiqati sittah, dengan enam syarat yang telah lewat. kopi tasniyah, dan pada kedua pada isim tasniyah musanna naqulu fiha ma qulna fi rafiha bil alif. Kita katakan padanya seperti kita katakan pada rafa'nya dengan alif. Wa yashmulu al musanna wa ma yulhaqu bihi, mencakup musanna dan isim-isim yang mulhaq dengannya, yang surahnya surah musanna tapi tidak memenuhi syarat musanna. Isnain, isnatain, dan kila, wakilta. Fataqulu maratu birajulaini isnain, wa taqulu ra'aitu rajulaini isnain. Sawabun am khata, apakah kalimat tadi benar atau salah? Jawabannya sawab. Li'anna musanna yunsab, karena musanna di sini ra'aitu rajulaini mansub maqul bih. Wa taqulu marratu birajulaini kilaihima, sahih. Iya, karena majrur rajulaini dengan ya, kilaihima dengan ya. Adapun kalimat marartu birajulaini kilahuma khata'un, salah. Kenapa? Kila itu termasuk mulhaq dengan musanna. Dia majrur dengan ya, di sini dengan alif. Masalah. Yang seharusnya tapi tak seperti tadi. Marartu birajulaini kilahuma. Kalau birajulaini kilahuma khata'un, salah. Liyana mulhaq dengan musanna, karena kila itu mulhaq dengan musanna. Batu jarru bil ya, dijarin dengan ya. Harusnya maratu birajulaini kilaihima. Kemudian al-jam'u, yang ketiga pada jama'. Wal muradu bil jam'i huna, yang dimaksudkan jama' di sini adalah jam'u mudzakkar salim. Wa dalil al-anahu murad, dalil bahwa yang dimaksud adalah jamak mudzakkar salim. Qalu fil awal, ucapan beliau di awal. Jamak taksir yukhfadu bil kasrah. Kalau jamak taksir jadi hafad dengan kasrah. Idzan fal yuradu bil jam'i huna, yang dimaksud dengan jamak itu jamak jamak mudzakkar salim. Laqala qa'ilun, kalau ada orang berkata innahu jam'u annas, maksudnya ibnu ajur pada jam'u annas. Pama dalil ala annahu jam'u dzakar, apa dalil ini yang boleh maksud jam'u dzakar? Naqulu, kita katakan sabaqa, sudah lewat. Ana jam'al muannas yujarru bil kasrah, ya dijar dengan kasrah. Wa ta'ayyan dan murad bil jam'i, ya, sehingga jama takhir sudah dibahas, jama mu'annas sudah dibahas, tinggal satu, jama mudzakkar salim. Faya ta'ayyan dan murad bil jam'i di sini jama mudzakkar salim. Wa ma'ul hiqabihi aydan, dan juga yang mulhaq dengannya. Ya, mulhaq dengannya. Ulu, wa ahlun, wa isrun, wa sinun, dan lainnya. Fatakulu marartu bil muslimin, wa taqulu marartu birajulaini huma minal muslimin. Rajulaini contoh musanna, muslimin contoh jamak. Idzan jam'u mudzakkar salim, wa ma ulhiqa bihi yujarru bil ya. Jam'u mudzakkar salim dengan kata-kata yang mulhaq dengannya yujar bilia. Nanti dilihat di mutammimah al-jurumiyah, ya, beberapa kalimat kata-kata yang mulhaq dengan jamak dzakar salim. Ya, karena tadi isrun, wahalun, wasinun, wawabilun, lihat nanti mutabimah. Qala Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayat liulil albab. Asy-syahid uli hadhihi mulhaqatun bi jami'i al-mudzakkar salim, termasuk kata yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Wa kullu ma lam tatawaffar fihi suratul jam'i, semua kata yang tidak terpenuhi pada syarat jamak, wa uriba i'rabil jam'i tapi di'rab dengan i'rab jamak mudzakkar salim, bahwa mulhaqun bihi, maka dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Hadza dhabitul mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Ini dhabitnya. Apa dhabitnya mulhaq dengan jamak mudzakkar salim ini? Kullu ma lam tatawaffar fihi syarat jam'i tetapi dia wa uriba i'rab jamak. I'rabnya dengan i'rab jamak mudzakkar salim. I'rabnya di'rab dengan jamak mudzakkar salim tapi tidak terpenuhi padanya syarat jamak mudzakkar salim, makin mulhaq. Nah, di i'rab dengan i'rab musanna tapi tidak terpenuhi syarat musanna, maka dia mulhaq bi musanna. Uriba i'rab jamak mudzakkar salim tapi tidak terpenuhi padanya syarat jamak mudzakkar salim, maka namanya mulhaq jamak mudzakkar salim, itu mulhaq. Qala pemislu ulu laisa laha mufradun, itu di antara syarat jamak mudzakkar salim adalah memiliki mufrad. Muslimun mufradnya muslim. Di antara syarat jamak mudzakkar salim adalah memiliki mufrad. Di sini ulu tidak punya mufrad sehingga tidak terpenuhi sebagai jamak mudzakkar salim. Ulu mani ashab laha mufradun min ma'naha, dia punya mufrad tapi bukan dari ulu tapi dari maknanya itu sahib. Lakin laisa laha mufradun min lafdhiha, tapi dia tidak punya mufrad dari lafadznya. Kalau sinonimnya ashab ada sahib, tapi kalau ulu tidak punya mufrad sehingga tidak terpenuhi padanya syarat jamak mudzakkar salim. Isrun, ma taquluna fiha, apa yang kamu katakan pada isrun dengan kasrah ain? Isrun mulhaq. Kenapa? Karena dia di i'rab dengan i'rab jamak mudzakkar salim tetapi tidak punya mufrad. Tidak punya mufrad. Li'annahu laisa laha mufradun min ma'naha. Ya, isrun mufradnya bukan isrun tetapi enggak ada. Ketika di i'rab dengan i'rab jamak mudzakkar salim tapi tidak terpenuhi syarat jamak mudzakkar salim, maka dia adalah mulhaq. Dan salah satu syaratnya adalah memiliki mufrad. Ya, dan ini dia tidak memiliki mufrad. Nah, kemudian berikutnya kata beliau, wa mal fathatu fatakunu alamatan lil hafdi bil ismi alladhi la yansarif. Adapun fathah menjadi tanda hafd pada isim alladhi la yansarif. Ini pembahasan saya berpesan terkhusus bagi yang mungkin baru membaca Jurumiyah, syarah Jurumiyah. Ini di antara pembahasan yang perlu lebih fokus sering ulang-ulang masalah isim ghairu munsharif. Ya, banyak yang menganggapnya sulit, tapi insyaallah mudah biidznillah. Ya, isim ghairu munsharif. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yakni fi maudhi'in wahid. Fathah menjadi tanda khobar pada satu tempat saja, tetapi panjang. Wawal ismul ladhi layan syarif, itu pada isim yang tidak munsharif. Fa'afada mu'allifu huna wabima sabaqa fi qawlihi al-ismi al-mufradil munsharif wa jam'il taksir munsharif. Musannif mu'allif yani Ibn Ajurrum memberikan faidah kepada kita di sini dan juga pada kalimat sebelumnya yang dikhafad dengan kasrah, yaitu pada isim mufrad munsharif wa jam'il taksir munsharif. Anal isma naw'an, ya, munsharif wa ghair munsharif. Al-munsharif adalah ma yakbadu tanwin, yang bisa menerima tanwin. Zaidun, Muhammadun, Baitun. Wa ghair munsharif ma la yakbadu tanwin, tidak bisa menerima tanwin. Ya, Ahmadu, Uthmanu. Hada dhabit, ini dhabit. Apa dhabitnya? Munsharif itu yang bisa ditanwin. Ghairu munsharif yang tidak bisa ditanwin. Wa dalil hadza qawlu Ibn Malik fil Alfiyah. As-sarfu tanwinun ata mubayyana ma'nan bihi yakunul ismu amkana. As-sarfu adalah tanwin ata mubayyana. Iya. Hada tanwin. Ini tanwin. Walima ada summiya tanwinu sarfan. Kenapa dikatakan tanwin itu sarf? Li'anna lahu rannatan karanin darahim inda sirafah. Iya. Karena dia memiliki dengung seperti dengungnya dirham, iya, ini syarafah. Al-ismu alladhi la yansarif halu ma'dudun aw mahdud, apakah dia ma'dud, bisa terbatas dengan bilangan. Ma'dud artinya terbatas dengan hitungan. Ada 100, ada 200, ada 300 misalnya. Au mahdud, atau dibatasi dengan definisi. Ya, yu'addu au yuhaddu. Nah, kulu kita katakan ilaluhu ma'dudatun. Kalau ilat-ilatnya bisa dihitung, cuma 9. Wa afraduhu, tapi kalau afradnya, ya, kata-katanya satu persatu la tuhsa, tidak terbatas, tidak bisa dihitung, tidak bisa dihitung. Lakin idza arafa al-insanu al-ilala, itu ketika seorang tahu illat-illat jama asa illat-illat isim ghairu munsharif, sahula alaihi tatbiqu, mudah kepada dia tatbiq, mempraktekan untuk mengetahui mana yang munsharif, mana ghairu munsharif. Jawabannya, kalau kata-katanya, lafaz-lafaznya la dosa, tidak bisa dihitung. Tapi kalau illat-illat yang menyebabkan satu kata itu ghairu munsharif, itu bisa dihitung. Ada 9. Al-ilalu al-mani'atu min as-sarfi 9. Nah, ilat-ilat yang mencegah sharaf menjadikan isim tidak bisa ditanwin ada 9. Majmu'atun fi qawli syair, terkumpul pada ucapan penyair. Ijma' wazin adilan, anis bima'rifatin, rakib wazin ujmatan, fal wasbu qad kamula. Nah, ijma' yani jama' di sini sighah muntahal jumu'. Wazin yani wazan fi'il. Adilan yani adil. Adil. Anis yani muannas. Ta'nif. Ta'nif bil alif, ta'nif bil ta', ta'nif ma'nawi. Bi ma'rifatin yani al-alamiyah. Rakib yani tarkib mazzi. Tarkib mazzi seperti Hadramaut, Ba'labak, Sibawi. Wazid yani ziyadah alif dan nun. Ajmah yani dia isim ajam. Fal wasf yani sifat. 9. Ijma' jama' sigham tajumu, wazin wazan fi'il, adil yani adil, anif ta'nif, bima'rifah yani alamiyah, rakib yani tarkib mazzi, wazin ziyadah alif dan nun, ujmah ni isim ajam dan sifat. 9. Sebagai muqaddimah dari 9 ini, isim ghairu munsharif itu hukum asalnya ya memiliki dua illat. Hanya dua yang dia cukup, satu illat sudah ghairu munsharif, yaitu sighah muntahal jumu' dan ta'nif bil alif. Ta'nif bil alif. Saya ulangi untuk mempermudah nanti besok untuk pertemuan berikutnya. Jadi 9 ini isim ghairu munsharif hukum asalnya itu ada pada dia dua illat. Iya. Hanya dua yang cukup padanya satu illat tapi dia isim ghairu munsharif. Yaitu ketika dia kalimatnya bentuknya sighah muntahal jumu', masajid, masabih, dan yang kedua ta'nif bil alif. Ta'nif bil alif hamra misalnya. Yang kedua isim ghairu munsharif, yang memiliki dua illat. Isim ghairu munsharif yang memiliki dua illat itu saya ulangi biar lebih mudah. Illat-illat yang 9 ini tadi terbagi dua. Ada illat ma'nawiyah dan illat lafziyah. Illat ma'nawiyah dan illat lafziyah. Illat ma'nawi dua, yaitu al-alamiyah dan wasfiyah. al-alamiyah dan wasfiyah. Adapun ilat lafzi yang lafziyah sisanya. Itu poin kedua. Saya ulangi, saya berusaha untuk mendekatkan bagi yang baru belajar. Mungkin sebagai ikhwah yang mendengar ini baru itu belajar. Nah, jadi sekali lagi, isim jar munsharif ada pada dua ilat. Hukum asalnya, kecuali sighah muntahal jumu', ya seperti masajid, masabih, itu sudah cukup, tidak perlu dua ilat. Atau ta'nits bil alif, hamra, asya. Kemudian yang kedua, ilat-ilat yang ada ini dibagi dua, ada ilat ma'nawi dan ilat lafzi. Ilat ma'nawi itu ada dua. Al-alamiyah, tadi ma'rifah itu, ma'rifah kan alamiyah, alamiyah. Kemudian wasfiyah. Yang terakhir, insyaAllah kita lanjut besok. Yang terakhir poin ketiga, isim ghair munsharif yang memiliki dua illat itu harus salah satunya kembali kepada illat ma'nawi dan yang lainnya kepada illat lafzi. Ya, tadi kan ada dua, ada illat ma'nawi dan illat lafzi. Isim ghair munsharif yang memiliki dua illat itu harus salah satunya kembali kepada illat ma'nawi, satunya kembali ilat lafzi. Saya contohkan Ibrahim. Ibrahim ghair munsharif. Padanya dua ilat. Kenapa? Yang satu ilat ma'nawi. Apa itu? Di isim alamiyah. Isim alam. Alamiyah. Di isim alam. Alamiyah. Yang kedua kembali kepada ilat lafzi. Apa itu? Karena dia ajam. Ada di ajam. Satu kembali ke manawi, kembali ke satu ke lafzi. Nah, Utsmanu. Isim ghair munsharif. Padanya ada dua illat. Satu ke manawi, satu ke lafzi. Manawinya apa? Utsman nama orang, isim alam berarti alamiah. Satunya lagi ziyadah alif dan nun. Ilat lafzinya karena dia ziyadah alif dan nun. Contoh satu lagi, Ahmad, Ahmadu, Yazidu dan semisalnya. Yazid, Ahmad, isim ghair munsharif. Kenapa? Ada daripada dia dua ilat. Satu kembali ke ma'nawi, satu ke lafzi. Ma'nawinya apa? Yazid, Ahmad, nama orang, berarti alamiah. Satu ke alamiah. Satu lagi apa? Wazan fi'il. Wazan fi'il. Satu ke manawi, satu ke lafzi. Mudah-mudahan dipaham. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang jelas perlu tarkiz. Biar di kitab berikutnya lebih mudah insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab.